وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Da'watuhu ilal Islam, mendakwahi jin tersebut kepada Islam. Hal ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawa jilid 19 halaman 40. Wa idza kana al-jinnu ahya'u qala ma'murin manhiyin lahum thawabun wa 'iqab. Waqad ursila ilaihim nabi sallallahu alaihi wasallam fal wajibu alal muslim an yasta'mila fihim ma yasta'miluhu fil insi minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Apabila jin itu adalah makhluk yang hidup, yang bergerak gitu ya, dan juga dia adalah makhluk yang berakal sebagaimana manusia, karena jin juga punya akal, ma'murin yakni mereka itu disuruh sama Allah, ya mukallaf, dibebani oleh perintah-perintah dan syariat-syariat. Wamanhiyin, itu juga mereka itu dilarang dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum thawab wa iqab, mereka juga mempunyai apa dijanjikan Allah, pahala dan juga adab. Dan telah diutus kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya wajib atas setiap muslim ya untuk berinteraksi kepada mereka sebagaimana mereka berinteraksi kepada manusia lainnya. Ya. Lalu juga wajib bagi setiap muslim harus menyuruh kepada mereka kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang kepada mereka kepada hal-hal yang mungkar. Wa da'watu ilallahi kama syara'allahu wa rasuluhu wa kama da'ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diwajibkan atas setiap muslim mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, sebagaimana yang telah disuruhkan pada Nabi, yang telah disuruhkan pada mereka ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada mereka semuanya. Jadi sangat tidak tepat kalau misalnya ada orang kita mendakwahi jin, ya, kita mendakwahi jin lalu kemudian ditentang. Yang didakwahi itu manusianya bukan jinnya. Wah, ini juga mungkin kurang baca aja itu. Jadi mesti meruqyah juga kalau bisa ya tahu tentang batasan-batasan dan ilmu-ilmu yang syar'i. Ya tidak serta-merta kita mendustakan jin gitu saja atau menganggap jin semuanya musuh sehingga nantinya pasien ketika berhadapan sama roki seakan-akan pasien itu menjadi musuh. Padahal kita mengobati itu bukan untuk berduel, ya, bukan untuk jidal, bukan untuk apa namanya diadu, bukan untuk bertarung. Untuk apa? Agar supaya pasiennya nantinya bisa sembuh, ya. Jinnya juga mendapat hidayah sama dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasiennya juga bisa sembuh menjalani hari-harinya sebagaimana biasanya. Jadi sangat tidak tepat kalau orang mengatakan Ibnu Taimiyah aja memukuli pasien sampai memukuli jin sampai seakan-akan kalau orang normal dipukuli seperti itu mungkin bisa mati. Itu sangat tidak tepat karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri juga telah mengatakan harus dan bahkan wajib untuk mendakwahi jin dan wajib berinteraksi kepada jin sebagaimana kita berinteraksi kepada manusia yang lainnya.